Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Keistimewaan takwa. Satu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab tentang makna takwa. Ka'ab balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di atas jalan penuh duri?" "Ya." "Apa yang kau lakukan wahai Amirul Mukminin?" "Aku angkat celanaku. Aku kemudian melangkah setapak demi setapak agar aku tak menginjak duri." Begitulah yang disebut dengan takwa wahai Amirul Mukminin. Berhati-hati di setiap langkah kehidupan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti dari akar kata al-wiqayah adalah membuat dinding pemisah antara diri ini dengan siksanya Allah taala di dunia dan di akhirat kelak. Lewat kekuatan rasa takut akan siksanya dan percaya kepada janji-janji baiknya, maka manusia akan terbebas dari siksa neraka dan mendapatkan surganya. Ada banyak keistimewaan orang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang bertakwa akan mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya, di dalam banyak hal kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa, maka akan ada furqan, cahaya yang membantumu dapat membedakan antara hak dan batil, halal dan haram, benar dan salah, patut dan tidak patut. Itulah keistimewaan takwa. Goals Ramadan adalah takwa. Berarti Allah hendak memudahkan jalan-jalan hidup kita di bulan Ramadan, ketika kita menjadi orang yang berorientasi memberi, lalu kemudian menjalani hidup takwa dan mempercayai janji-janji baik Allah Azza wa Jal. Fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, merasa cukup dengan hartanya, seperti orang tidak butuh pada orang lain, seperti orang tidak butuh kepada Tuhannya, dan seringkali mendustakan janji-janji baik Allah, maka dia akan dipersulit hidupnya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah akan mudahkan kita dengan takwa yang kita jalani. Innalladzina amanu idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ada rahasia penting kenapa setan terikat di bulan suci Ramadan. Wasufidatisyayatin. Karena ada perilaku yang Allah ajarkan kepada hambanya, yaitu takwa. Dan takwa inilah nantinya yang mampu mengikat setan di luar Ramadan, ketika itu dilakukan oleh seorang hamba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu, jika mereka dirasuki oleh setan, maka mereka mengingat Allah dan tiba-tiba tersingkap tabir di depan mata mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mengemis petunjuk darimu sebagai terang jalan hidup kami. Kami bermohon kekuatan darimu agar kami mampu menjalani kehidupan penuh takwa karenamu. Kami mohon perlindungan darimu agar kami senantiasa mampu menjaga kesucian dan kehormatan diri kami. Kami memohon kecukupan darimu saja agar kami tidak pernah berharap kepada selain engkau saja. Walhamdulillahi rabbil alamin.